sebuah alasan. Kamu, aku, berjalan lurus ke depan. Dengarkan hati berbagi kasih, itu baik. Takdir manusia hidup berdampingan, kita tak akan pernah bisa sendirian. Beribu wajah, beribu cerita, mengajarkan hatiku menjadi sama. Dengarkan hati berbagi kasih, itu baik. Takdir manusia hidup berdampingan, kita tak akan pernah bisa sebuah